hanya dengan rahmat Allah. Fabima rahmati min Allah lintalahum. Engkau bersikap lemah lembut. Sekiranya engkau bersikap kasar dan berhati keras, lan faddu min hauli, niscaya orang akan menjauh dari sekeliling. Orang-orang sekelilingmu akan menjauh. Fa'fu anhum, maka maafkanlah mereka. Wastaghfir lahum, mohonkan ampunan bagi mereka. Wasyawirhum fil amr, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, sekiranya engkau sudah membulatkan tekad, pasrahkan kepada Allah dengan tawakal. Innallaha yuhibbul mutawakkilin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang bertawakal. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu seorang yang sangat gagah, perkasa, pemberani. Rukanah saja 3 kali itu orang terkuat di Mekah dikalahkan. Termasuk anaknya Rukanah juga, pemuda yang kuat, kalah. Pemberani luar biasa, di pertempuran selalu berada di barisan paling depan. Tetapi beliau tetap berbicara tuh lemah lembut, sangat sopan, sangat santun. Dari mana lahirnya kelemah lembutan ini? Kalau ketenangan lahirnya dari keyakinan, ketauhidan ke Allah, kelemah lembutan lahirnya dari rahmatan lil alamin, sifat rahmat, kasih sayang kepada makhluk-makhluk Allah. Bukti, lihat, kalau kita sayang ke anak, dibelai, dipeluk, didekap, tidak ada kata-kata kasar dan jelek. Begitulah kalau rahmat di hati kita melimpah, kecenderungan kita akan bersikap lemah lembut, sopan santun. Benar? Bandingkan dengan orang yang emosional, yang pemarah, yang temperamental, kasar kata-katanya, keras dan kasar. Kadang-kadang malah jadi keji kata-katanya itu, sumpah serapah, kata-kata yang tidak layak, ini tidak lain sama sekali. Sulit. Sulit nih, tidak tersentuh api neraka bagi orang-orang yang tidak memiliki kelembutan hati. Kalau kelembutan sudah hilang pada sesuatu, itu hilang keindahannya. Orang yang lain itu senang sekali memposisikan diri di bawah, berkhidmat, empati. Lihat pembantu, duh pembantu ini, dari pagi saya belum bangun, beliau sudah bangun. Sibuk nyapu, beres-beres, saya tinggal minum, beliau yang nyiapkan. Saya tinggal makan, beliau yang masak. Pakaian tinggal dibuka, beliau yang nyuci. Lantai kita tinggal nginjak, beliau yang ngepel. Aduh, siang, sore, malam, kita sudah tidur. Bi, gerbang sudah dikunci belum? Periksa lagi. Keluar, meriksa gerbang. Malam apa? Bi, kucing berantem. Pisahin. Hari gaji gak naik-naik. Kita lembur sedikit di kantor, minta jatah bonus. Pembantu mah gak ada liburnya. Gaji tuh sekali kita jajan di luar, bisa sekali gaji pembantu sebulan itu. Gak ada empati tuh. Jebet-jebet aja harusnya. B, itu pakai karet gelang, gak punya gelang. Nih gelang ibu. Sama-sama karet gelang ya. Pernah ada yang gitu enggak? Padahal ibu dengan pembantu tuh hanya masalah takdir loh bu. Kalau ibu lahir di orang tua pembantu, ibu sekarang lagi ngepel. Beneran. Dan kalau mau milih mah mereka enggak mau. Betul kah? Dan mudah bagi Allah juga nukerkan semua itu. Udahlah, sing lembut atau ke pembantu tebi, maaf, tolong ambilkan selop ibu ya. Ya tuh Bu, jangan nyuruh-nyuruh terus Ibu Teh. Iya Bi, maaf. Heran ya, ada orang yang pendidikannya tinggi, ikut S1, S2, kadang S3, ikut ini pelatihan kepribadian. Tapi ke pembantu tuh seperti gak punya akhlak. Bibi, cepat sini. Ini ada tamu nih, beresin. Ambil gasnya, cepat. Maaf ya Bu ya, pembantu saya dari kampung. Padahal di kampung saya RT dengan pembantu itu. Kenapa kita harus menunjukkan merendahkan pembantu di depan orang? Dia yang rendah. Makin tinggi akhlak seseorang, justru keluar kasih sayang. Kasih sayang menghasilkan sikap sopan santun lemah lembut. Yang pendidikannya rendah dan akhlaknya rendah, cirinya kasar. Hati-hati. Jangan merasa terhormat dengan topeng. Suami punya kedudukan, ibu punya kedudukan, tapi ngomongnya kasar, itu merendahan. Orang-orang yang mau mencontoh akhlak mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, cirinya adalah kelemah lembutan, kesopan santunan seperti itu. Dan itu lahirnya dari katih tayang. Mengerti? Assalamualaikum, bersama Saling Sapa TV.